ya, dari bab at-taqwa, ya, bab tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suara saya jelas atau tidak? Jelas. Nggih, hadis yang ke-70, 71 dan 72 insyaallah taala. 71, 70, 71, 72 dan 73. 4 hadis berarti ya insyaallah taala dari bab ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belajar hadis ya atau kitab, kita lihat babnya. Babnya bicara tentang apa? Maka nanti salah satu faedah yang paling menonjol dari hadis tersebut tentu berkaitan dengan apa? Bab. Kalau kita belajar bab takwa, berarti nanti ayat-ayatnya, faedah yang paling menonjol dari ayat-ayat tersebut adalah tentang takwa. Kemudian hadis-hadisnya, berarti faedah yang paling menonjol dari hadis-hadis yang dicantumkan oleh penulis adalah tentang apa? Tentang takwa. Bisa saja ayat tersebut atau hadis tersebut nanti dicantumkan oleh penulis pada bab lain. Ya. Kenapa? Karena memang makna ayat tersebut sangat luas. Makna hadis tersebut juga sangat luas. Dan masing-masing ulama bisa mengambil faedah dari ayat fulaniyah yang belum tentu bisa dilakukan oleh ulama yang lain. Di ulama A mengambil dari ayat ini 3 faedah. Ternyata ulama B mengambil dari ayat itu 5 faedah. Sesuai dengan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengetahuan mereka rahimahumullah. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka semuanya. Baiklah, kita langsung ke hadis ke-70 dulu ya. Kita tarik ancang-ancang dulu ya. Ya, hadis ke-70, Al-Imam An-Nawawi berkata, "Atsani," berarti hadis kedua di bab ini. Ya, hadis kedua di bab ini. Beliau mengatakan, "Atsani," yang kedua. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Qal, beliau berkata, bersabda, "Innad dunya hulwatun khadiratun." Innad dunya hulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia itu hulwah, manis. Khadirah, hijau. Jadi dunia itu lezat rasanya dan enak dipandang mata. Ya. Jadi dilihat itu enak, ya, dirasakan itu enak, dilihat juga menyenangkan. Mak tebluk setumpuk duit merah. Ya kan? Menyenangkan enggak? Menyenangkan. Sak gepok, "Ya Allah, berilah aku kekayaan." Mak debluk, ya kan? Nah, kemudian makanan gimana rasanya? Enak. Kemudian apa namanya, pemandangan-pemandangan, termasuk di dalamnya adalah manusia, ya, memandang manusia itu kadang enak. Yang laki-laki senang dengan melihat perempuan, terus terang. Kemudian yang perempuan juga sama, senang dengan melihat laki-laki. Bapak dan ibu senang melihat anaknya. Sang anak senang melihat orang tuanya. Jadi dunia itu yakni di lidah atau dirasa itu juga enak, dipandang juga menyenangkan. Itu sifat dunia. Ya. Wa inna allaha. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat dunia, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hakikat dunia. Untuk apa kita hidup di dunia? Allah atau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa innallaha mustakhlifukum fiha. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah mustakhlifukum, mempergilirkan kalian. Fiha di dalamnya. Ada yang lahir, ada yang mati, meninggal, ada yang masih anak-anak, ada yang sudah tua, ada yang sudah remaja, ada yang sudah lanjut usia, ada yang sudah dewasa, ada yang menjelang meninggalnya. Ada yang tua, ada yang sudah meninggal. Allah pergilirkan. Dalam 1,5 tahun atau lebih ini, setelah pemerintah mengumumkan adanya apa? Pandemi Maret 2019, kita bisa ngecek, bisa hitung berapa orang-orang yang kita kenal yang sudah meninggal, berapa kerabat kita yang sudah meninggal. Tapi tidak kalah banyaknya berapa bayi yang lahir di masa pandemi. Ya, itu adalah fadlun minallah, ya kan? Masya Allah. Paling yang baru nikah masa pandemi, dikarantina sama istrinya. Masya Allah. Jadi selain ada yang meninggal, juga ada yang melahirkan. Allahu mustakhlifukum. Untuk apa Allah mempergilirkan? Apakah hanya begitu saja? Yani tatla wa ardun tabla, yani perut yang melontarkan bayi, kemudian bumi yang menelan mayit, begitu saja? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala mempergilirkan untuk melihat apa yang kita lakukan di masa hidup kita. Fayandura kaifa ta'malun. Supaya Allah bisa melihat apa yang kalian kerjakan. Ini hakikat kehidupan dunia. Fattaqud dunya, oleh sebab itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati-hati terhadap dunia. Jangan sampai membiusmu. Karena dunia itu enak rasanya dan indah dipandang mata. Tapi berapa banyak nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dunia. Bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya. Seindah apapun, selezat apapun. Sesungguhnya dunia itu, lau kanat indallahi ta'dilu janaha ba'udatin. Nilai dunia itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan para pemirsa sekalian, nilai dunia itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya dia itu bernilai meskipun satu sisi sayap nyamuk. Lokanati dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin. Seandainya dunia itu di sisi Allah ada nilainya, meskipun seberat sayap nyamuk, seberat sebelah sayap nyamuk. Ada yang pernah nimbang sayap nyamuk? Kira-kira kalau 1 miliar nyamuk, sayapnya ditimbang berapa? Jangan nyamuk lah, kangelan. Lenyekel nyamuk, kemudian nyabuti apa? Sayapnya. Sekarang mumpung musim hujan, banyak apa? Ustadz melastot laron dibeduli apa? Rasah dibeduli. Merutul karpe, dewek. Nah itu diambil coba. Ambil. Timbangan apa yang paling apa namanya? Sensitif. Intan? Oh ya. Timbangan intan bukan timbangan emas. Saya malah baru tahu ada timbangan inten. Beda lagi berarti. Oh, digital. Jadi nek digital itu ada gitu aja gitu ya, gerak ya. Ditiup saja bisa bergerak. Nah, ini coba ambil satu sayap nyamuk, timbang sayap apa tadi? Laron, timbang. Ada enggak nominalnya? Kira-kira ada enggak? Mau coba sing usahane emas njajal sekali-sekali. Kula nggih dereng nate. Saya belum pernah coba. Iseng-iseng lah ya mungkin ya. Itu ada nilainya enggak coba? Kalau sayap laron saja seperti itu, apa maning, apalagi min babi aula. Apalagi kalau sayap apa? Sayap nyamuk. Bisa dibayangkan. Enggak akan ada nilainya. Seandainya dunia itu bernilai seperti itu, ada nilainya saja, tapi nilainya seperti itu saja. Niscaya kalau dunia itu ada nilainya, masaqa kafiran syurbata ma'in. Niscaya Allah, kalau dunia itu ada nilainya, niscaya Allah tidak akan berikan kepada orang kafir satu tetes air pun. Kalau ada nilainya. Tapi karena enggak ada nilainya, maka Allah bagi-bagi gratis. Makanya tidak usah heran kalau orang yang tidak beriman terkadang kok bisa kaya. Karena memang dunia itu apa? Gratis. Jadi rasa meri, tidak usah kita ini apa? Iri. Dan jangan menjadikan dunia itu standar. Standar itu apa? Patokan. Bahwa nek dunyane apa tadi? Dunianya sukses, maka berarti diridhoi oleh Allah. Enggak. Keridhaan Allah itu bukan terletak pada dunia. Dunia tidak bisa jadi standar keridhaan Allah. Dan ini alhamdulillah mudah-mudahan kita semua sudah apa? Meyakini hal itu, ya. Karena dunia itu gratis, nyoh. Mau ambil seberapa saja, silahkan. Tapi akhirat, karena dia ada nilainya, Allah tidak berikan seteguk air pun pada orang-orang kufar. Pada orang-orang siapa? Kufar. Ini alhamdulillah mudah-mudahan bisa kita fahami. Alhamdulillah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, kalau sudah tahu dunia itu memang manis, dunia itu memang indah, tapi ingat Allah menciptakan kalian tujuannya adalah untuk mempergilirkan kehidupan, untuk melihat apa yang kalian lakukan, dan nanti akan ada pertanggung jawabannya. Latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian pasti ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Minuman yang kita minum, makanan yang kita makan, mobil yang kita miliki, rumah yang kita miliki, sepeda, sepeda motor, kendaraan, istri, anak, semuanya. Semuanya yang kita miliki akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menggembirakan adalah bahwa pertanyaan kepada ahlul iman adalah pertanyaan hiburan. Sedangkan pertanyaan kepada al-kufar adalah su'alu taubikh wa tahdid. Pertanyaan kepada orang-orang kufar adalah pertanyaan yang membuat mereka semakin ngeri dengan azab Allah. Pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang yang beriman adalah pertanyaan untuk mengingat-ingat nikmat Allah. Ingat enggak? Kayak kita di dunia. Ingat enggak ketika kita dulu masih muda ada begini-begini? Oh iya, senang. Jadi ketika ditanya, orang yang beriman bergembira dengan pertanyaan tersebut. Tapi orang kufar ketika ditanya semakin apa? Semakin takut dengan pertanggung jawabannya. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Fattaqud dunya. Hati-hati terhadap dunia. Karena dunia itu sangat menggoda. Allah Subhanahu wa taala juga mewanti-wanti di dalam ayatnya, Ya ayyuhan nasu taqu, dalam surat Luqman. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wala mauludun huwa jazin 'an walidihi syai'a. Wahai orang, wahai manusia, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Rabb kalian. Wakhshaw, dan takutlah kalian semua. Wakhshaw yauman, pada satu hari. Takutlah kalian pada satu hari. La yajzi walidun awwaladihi, di mana seorang bapak tidak bisa memberikan manfaat kepada anaknya. Wala mauludun huwa jazin awwalidihi syai'a. Demikian juga seorang anak tidak bisa memberikan manfaat kepada bapaknya sedikit pun. Ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun awwaladihi wala mauludun huwa jazin awwalidihi syai'a. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fala taghurran inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah itu benar bahwa akan ada hari kiamat. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan janganlah kalian tertipu dari Allah oleh si gharur. Siapa gharur? Syaitan. Ya. Jangan tertipu oleh syaitan. Jadi dunia ini ditunggangi oleh syaitan untuk menggoda hamba Allah. Ya. Dunia ini ditunggangi oleh syaitan untuk menggoda hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Jangan, kalau tidak salah Isa bin Maryam, u'buruha, tentang dunia, u'buruha wala ta'muruha, dunia itu lewati saja, jangan dimakmurkan. Ya. Loh Ustaz, berarti enggak boleh cari kekayaan, enggak boleh bekerja? Boleh. Tapi jangan letakkan pekerjaan dan kekayaan itu di hati Anda. Jangan letakkan kekayaan dan pekerjaan itu di hati Anda. Yang membuat senang, sak seneng-senengnya dunia. Jangan. Yang membuat sedih, sesedih-sedihnya dunia. Jangan. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita senang dan sedih itu karena dunia semata. Wajar seseorang kehilangan dompet. Sedih napa mboten? Sedih. Dan wajar setelah kehilangan dompet nemu duit sak gepok. Seneng napa mboten? Seneng. Ya, apalagi setelah itu dompetnya kembali dan ternyata yang nemukan orang kaya, melihat isi dompetnya apa? SIM sudah kadaluarsa. KTP wis kadaluarsa. ATM sudah patah, ning eman-eman arep dibuang, ya. Kemudian apa? Yang di dalam uang yang warnanya apa itu? Abu-abu, agak kehijau-hijauan. Akhirnya dompetnya dikembalikan plus, nah, masya Allah, duit rong kepok. Berarti dapat berapa kepok? 4. Seneng enggak? Seneng, wajar. Tapi ingat, kesedihan panjenengan, kesedihan kita, jangan terlalu. Biasa-biasa saja. Termasuk bahagianya kita, senangnya kita, jangan terlalu. Biasa-biasa saja. Kalau terlalu bahagia nanti lupa bahwa di dalam kekayaan Anda itu ada zakatnya, ada hak-hak orang fakir, hak-hak orang miskin, ada hak tetangga, ada hak orang tua yang perlu kita salurkan. Jadi jangan terlalu apa? Bahagia. Patokan bahagia dan sedihnya itu jangan dunia. Maka uburuha, lewati saja. Dapat dunia, alhamdulillah. Enggak dapat, jangan sedih. Qaddarallahu wa masya'a fa'al walhamdulillahi ala kulli hal. Senantiasa memuji Allah. Meskipun dapat dunia, meskipun tidak dapat dunia. Dan dunia itu jangan hanya kita batasi pakai apa, ikhwan? Pakai apa, bapak-bapak? Pakai uang, pakai harta. Dunia itu banyak sekali. Antara langit dan bumi itu isinya apa? Dunia. Jadi jangan sampai kita itu menganggap dunia itu cuma apa? Gepoan-gepoan uang. Rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, jangan. Dunia itu banyak sekali, alhamdulillah. Tetesan air hujan, dunia. Udara yang kita hirup, dunia. Kesehatan yang kita rasakan, dunia. Sesuap nasi yang kita dapatkan, dunia. Keributan yang kita rasakan ketika makan, dunia. Apa itu? Kerupuk. Ya. Lauk kerupuk itu dunia, harus dinikmati dan disyukuri. Ya. Jadi jangan bayangkan bahwasanya dunia itu sempit. Dunia itu luas. Makanya jangan jadikan patokan apa? Kesenangan dan kebahagiaan dan kesedihan. Kita lanjutkan. Fattaqud dunya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wattaqun nisa. Hati-hati dari wanita. Wanita itu termasuk bagian dunia atau bukan? Benar. Ya, wanita itu termasuk bagian dunia, tapi kenapa disebutkan lagi? Kenapa kira-kira? Iya, ada efek khusus dari wanita. Jadi wanita itu memiliki memiliki kondisi khusus di antara dunia-dunia. Dunia itu banyak isinya seperti yang saya sebutkan. Di antaranya wanita. Kalau kita bicara wanita ya berarti kita bicara siapa? Ibu kita, mbah putri kita, istri kita. Siapa lagi? Istri kita lagi. Siapa lagi? Istri kita lagi, ya kan? Kemudian siapa? Anak kita. Kemudian siapa lagi? Anak kita lagi. Anak yang perempuan. Kakak perempuan kita. Kakak perempuan kita lagi. Adik perempuan kita lagi. Adik perempuan kita lagi. Tetangga wanita kita. Teman wanita kita. Guru wanita kita. Murid wanita kita. Banyak wanita itu. Pedagang wanita di pasar. Penjaga wanita di toko. Banyak sekali, masya Allah. Jamaah pengajian wanita. Ya? Banyak ternyata wanita itu. Kalau kita kumpulkan wanita itu, bisa kita golongkan. Ada wanita-wanita yang mahram kita atau halal bagi kita. Yang mahram kita, gak boleh kita nikahi. Misal ibu kita, mbah putri kita, ya kan? Kemudian bude kita, bude kandung loh. Bukan istrinya Pak D. Bukan. Bukan istrinya Pak D. Kalau itu di luar nanti pembahasan. Ini yang mahram. Berarti bude kita, bule kita, adik perempuan kita, bukan adik ipar loh. Ya. Bukan adik ipar. Adik ipar beda lagi, ya kan? Kemudian kakak perempuan kita, anak perempuan kita, cucu perempuan kita, ini yang mahram kita. Tidak boleh kita nikahi. Ada juga wanita-wanita yang halal bagi kita. Siapa? Bisa kita nikahi. Dan sudah kita nikahi. Siapa? Istri kita. Siapa lagi? Istri kita. Siapa lagi? Istri kita. Ya. Siapa lagi? Budak perempuan kita. Boleh. Ya. Jadi seperti itu. Ada wanita-wanita yang mahram. Ada wanita-wanita yang halal. Itu termasuk di sini. Di dalam hadis ini. Ada wanita-wanita yang bukan mahram. Siapa contohnya? Tetangga perempuan, ya kan? Murid, santriwati, siapa lagi? Penjaga toko, ya kan? Wanita, kemudian siapa lagi? Karyawati kita, ya kan? Yang bukan mahram tentunya. Kalau karyawati itu adalah ponakan kita berarti mahram. Siapa lagi misalnya? Ipar kita, ya. Dan seterusnya, ya. Nah, mereka semua masuk dalam kategori wanita. Yang diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk supaya kita hati-hati. Lusat apa ibu kita apa? Tetap hati-hati. Karena ada tipe ibu yang sudah faham agama, ada tipe ibu yang belum faham agama. Tipe yang faham agama, dia akan mendorong anaknya untuk terus menjalankan dan mempelajari agamanya. Ada tipe orang tua, sebutlah ibu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada ibu-ibu kaum muslimin. Allahumma amin. Ya. Ada tipe orang tua, sebutlah ibu, yang menghalangi anaknya untuk mempelajari agama, bahkan mungkin mencela ketika anaknya mempelajari agama. Ngaji ngopo, medeni temen, gitu kan? Jadi tipe-tipe seperti itu. Atau ketika dinasehati misalnya, malah dia menyampaikan hujjah, alasan, argumen yang lebih kuat, sehingga anaknya yang tadinya menasehati malah terpengaruh. Anaknya menasehati, bu, mbok sudah ribanya ditinggalkan saja. Loh, orang ngono le, kowe iki mbiyen kecilik nganti saiki yo nek ora ngono kuwi aku kowe ora iso urip. Hah? Kalau saya enggak melakukan seperti ini, kamu enggak bisa hidup. Dulu dari kecil sampai sekarang kamu besar, kuliahmu ya seko duit iki. Ya kan? Akhirnya oh iya toh, bu. Ya wis enggak apa-apa, nah, enggak apa-apa. Ini terpengaruh, tadinya menasihati akhirnya apa? Terpengaruh. Fattakun nisa, hati-hati. Kemudian juga istri seperti itu, ya. Ketika suaminya mulai ingin belajar agama, mas, mbok sudah di rumah saja, kita kan juga ingin bareng-bareng sama panjenengan. Akhirnya di rumah enggak jadi berangkat. Mas, medeni nganggo jenggot ngono kuwi. Lah kenapa to? Cukur wae, to ganteng tambah enom. Gitu akhirnya cukur. Setelah dicukur dia melirik laki-laki lain. Loh, jare tambah ganteng kok melirik laki-laki. Itulah wanita terkadang sebagian, ndak mesti semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada istri-istri kaum muslimin dan termasuk di dalamnya adalah istri-istri kita semua. Allahumma amin, ya. Demikian. Ini wanita. Kenapa Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wanita secara khusus? Karena di sana memang ada efek kuat dari wanita. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Usamah bin Zaid. Ya, dalam hadis Usamah bin Zaid, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum ma taraktu fitnatan hiya adharu 'ala ar-rijali minan nisa. Ma taraktu fitnatan ba'di." Maka qala sallallahu alaihi wasallam, ma hadisnya Usamah, "Ma taraktu fitnatan ba'di. Tidak ada fitnah sepeninggalku. Ya, hiya adharu 'ala ar-rijal, yang lebih dahsyat bagi kaum wanita, bagi kaum laki-laki, jazakallah khairan, minan nisa, dibandingkan fitnahnya wanita." Ya, kebalik itu biasa harus diingatkan. Saya pernah mengisi suatu kajian semangat. Akhirnya Musa pun sampai di pinggir lautan. Di belakangnya ada Fir'aun. Maka saat itu Allah mewahyukan, pukulkanlah tongkat ke lautan. Maka Fir'aun pun memukulkan tongkatnya ke lautan. Kewale, jadi harus ada yang nasihati. Jazakallah khairah. Ya. Jadi begitu, ya. Maka begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada fitnah, godaan yang sepeninggalku yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki dibanding fitnah wanita. Maka hati-hati. Ibu-ibu jangan sampai jadi fitnah bagi suaminya. Seorang ibu jangan sampai jadi fitnah bagi anaknya. Tetangga wanita jangan sampai jadi fitnah bagi tetangganya. Dan begitu seterusnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah pertama kali yang merusak bani Israil adalah wanita. Jadi kita belajar dari kaum-kaum terdahulu bahwa fitnah yang merusak bani Israil pertama kalinya adalah masalah apa? wanita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari dahsyatnya fitnah dunia dan juga fitnah wanita. Sudah Isya? Anjir, jam berapa tuh? Kurang 9 menit. Oh, masih cukup Masya Allah. Alhamdulillah. Di sini ya, berarti kita harus hati-hati dari kehidupan dunia. Hati-hati dari kehidupan dunia dan juga hati-hati dari fitnah apa? Wanita. Ini hadis yang ke-70. Hadis yang ke-71. Ats-tsalits, berkata Al-Imam An-Nawawi, ini cepat saja ya maknanya dan kemudian faedahnya di dalamnya sudah banyak insyaallah saya sebutkan. Ats-tsalits yang ketiga, An Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, beliau bersabda, doa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rawahu Muslim. Ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepadamu, al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina, empat hal. Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta empat hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-huda. Huda di sini bermakna ilmu. Apa artinya? Ilmu. Kita tahu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ilmunya jangan ditanya. Karena Rasulullah utusan Allah. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih minta ilmu. Siapa yang lebih berilmu? Beliau sallallahu alaihi wasallam, apakah kita? Jawabannya adalah beliau. Beliau saja minta ilmu, masa kita tidak minta? Oleh sebab itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Rasulullah, rabbi zidni ilma, tambahkan ilmu bagiku. Satu-satunya perintah untuk minta tambah di dalam Al-Quran untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah minta tambah ilmu. Satu-satunya perintah untuk minta nambah di dalam Al-Quran adalah perintah untuk minta tambah ilmu. Rabbi zidni ilma. Kun kul rabbi zidni ilma. Jadi kita harus lebih banyak memanjatkan doa ini. Allahumma inni as'alukal huda, ilmu. Kalau ilmu ini disebutkan sendirian, maka ilmu mencakup juga amal, ilmu dan amal. Tapi apabila dalam satu konteks kalimat ada kata-kata yang bermakna amal, maka huda itu artinya ilmu dan selanjutnya adalah makna yang lainnya. Di sini dikatakan wattuqa dan taqwa. Taqwa itu adalah amal. Mengamalkan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu tuqa namanya. At-taqwa. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta ilmu dan amalnya. Ya, kemudian yang ketiga wal afafa. Dan kemampuan untuk menahan diri. Afaf. Afaf itu termasuk takwa. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari perkara-perkara yang haram. Afaf. Ya, menahan diri dari perkara-perkara yang haram, afaf namanya. Afaf itu termasuk tuqa. Seperti tadi, wanita termasuk dunia. Afaf termasuk tuqa. Tapi disebutkan secara tersendiri karena pentingnya afaf. Menahan diri dari maksiat itu berat. Menahan diri dari maksiat itu berat. Walaupun lebih berat mana ya? Menjalankan perintah atau meninggalkan maksiat? Pada asalnya meninggalkan maksiat itu lebih gampang. Tapi masalahnya ada yang nunggangi. Ada yang ngiming-ngimingi. Siapa? Setan. Makanya maksiat itu kelihatan indah. Karena ada yang nunggangi. Pada asalnya lebih gampang. Seperti kalau misalnya saya katakan ada batu besar di sini. Saya misalkan saja ya bahwa perintah itu lebih gampang. Lebih sulit perintah, lebih sulit asalnya. Saya katakan angkat batu tersebut. Bisa enggak kita? Belum tentu semua orang bisa. Tapi kalau kita katakan tinggalkan batu itu, semua orang bisa? Bisa. Tapi kalau muncul dari batu itu yang angkat aku di bawahnya ada harta karun. Kira-kira gimana? Ada yang nyoba enggak? Ada yang nyoba. Maka larangan itu sebetulnya lebih gampang untuk ditinggalkan. Tapi karena ada yang nunggangi, jadi sulit untuk dilaksanakan. Wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Wal ghina. Ghina ini adalah rasa tidak butuh pada makhluk. Perasaan tidak butuh pada makhluk. Samping Anda orang kaya, Anda orang miskin, doa, ya Allah, bukakan pintu rizki, ya Allah. Tapi hati Anda melirik ke tetangga Anda. Ini berarti bukan ghina. Doa, tapi hatinya ngelirik ke orang. Ini bukan ghina. Doa ghina itu adalah, ya Allah, aku hanya butuh kepadamu. Ingat, butuhnya seseorang kepada makhluk adalah dhallah wa mahana. Kehinaan. Sementara butuhnya seorang hamba kepada Allah, izzah. Adalah kemuliaan. Maka jadilah kita ini orang yang hanya semata-mata butuh kepada Allah, dan jangan butuh kepada makhluk. Wallahu ta'ala a'lam. Ini empat permintaan yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana hadis ini kaitannya dengan bab yaitu at-tuqa? Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta apa? Takwa. Padahal beliau adalah makhluk yang paling bertakwa di muka bumi ini. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pemanasan, sebagai ancang-ancang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah ke depan akan kita lanjutkan sampai batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.